Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang begitu berbahagia ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang patut kita sadari dengan baik adalah bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang Allah turunkan untuk kebaikan manusia. Selama kita memahami Al-Qur'an dengan lebih baik, selama kita berusaha untuk melaksanakan ajaran Al-Qur'an dengan baik, maka selama itu pula lah gerak dan ruang kita semakin terbuka untuk mencapai kebahagiaan. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk jauh dari Al-Qur'an atau tidak mendekati Al-Qur'an, membacanya dan menghayati maknanya, maka selama itu pula lah semakin sempit gerak dan ruang kita untuk mencapai kebahagiaan, karena kebahagiaan itu berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas ayat ke-83 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minaz zalimina biba'id. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini. Ayat ini berisi keterangan lanjutan dari azab yang Allah timpakan kepada Nabi Hud Nabi Lut alaihi salam. Kalau di dalam ayat terdahulu sudah dijelaskan bagaimana Allah jatuhkan azab dengan cara ja'alna 'aliyaha safilaha, ya. Kami balikkan bumi itu, ya, wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil mandud, dan kami lemparkan mereka, hujani mereka dengan batu-batu dari tanah. Tidak hanya itu saja, Allah melanjutkan keterangan dengan musawwamatan 'inda rabbik, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa makna musawamah adalah mu'allamah, yang artinya seakan-akan setiap batu itu diarahkan dengan tepat menuju sasarannya. Kalau gambarannya kata beliau seperti roket-roket kendali yang akan jatuh tepat mengenai sasaran yang diinginkan. Inilah yang terjadi pada saat itu, di mana sebelum Allah membalikkan bumi, menghancur meluluhlantakkan kaum Nabi Lut alaihissalam, summa dammarnal akharin, kata Allah di dalam ayat yang lain, kami hancurkan, betul-betul kami hancurkan orang-orang lain yang ingkar kepada Nabi Lut alaihissalam. Nah, ayat keterangan redaksi musawwamatan 'inda rabbik membuktikan hal itu, bahwa sebelum mereka dibalikkan ke dalam tanah, sebelum mereka harus mendekam di dalam tanah beserta dengan seluruh kekayaan mereka, bahkan kampung mereka, Allah terlebih dahulu menghujani mereka dengan batu-batu yang begitu sangat menyakitkan. Musawwamatan 'inda rabbik, yang dalam keterangan surat Ababil itu, batu itu dimaknakan dengan batu yang diambil dari api neraka, yang kalau dilempar itu bisa tembus, kalau kena kepala langsung bisa tembus sampai ke bokong seseorang. Begitu hebatnya batu itu, atau bisa juga dimaknakan dengan virus-virus yang langsung membuat seseorang terkapar tanpa daya, mengerang-ngerang kesakitan dan kemudian langsung tercabut nyawanya. Musawwamatan 'inda rabbik, bahwa mereka itu terkena hujanan batu yang diarahkan tepat ke sasarannya. Wa ma hiya minaz zalimina biba'id, dan itu hukuman itu tidak akan jauh daripada orang-orang yang berbuat kezaliman. Inilah akhir kehidupan dari orang-orang yang berbuat kezaliman di dalam kehidupan ini, bahwa akan ada konsekuensi yang keras dari Allah pada saat seseorang tetap menginginkan melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi sebenarnya kembali kepada diri kita. Apakah kita memilih untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah kebaikan. Dan kalau kita ternyata ingin diri kita susah, ingin diri kita menderita, ingin diri kita merana, maka sudah tidak salah kalau ternyata sikap dan tingkah laku yang kita lakukan adalah tingkah laku yang membuat orang lain susah dan membuat diri kita juga akan terkena imbas daripada susah itu. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Yang sangat menarik kajian kita pada saat ini adalah ketika Allah berfirman musawwamatan 'inda rabbika. Dinisbahkan atau disenderkan kata-kata musawwamatan itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya musawwamatan ini ketika disenderkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang sudah tertulis, ada adab apapun yang akan diturunkan azab ini mesti mengena kepada sasarannya sebagaimana yang sudah digambarkan oleh Ustaz Perdana tadi. Maka hal yang sangat menarik ketika Allah berfirman musawwamatan itu tidak akan pernah meleset. Artinya kalau batu datangnya dari langit sana, kalau sudah dikatakan B yang kena, B akan kena, tidak akan pernah kena yang lainnya. Kalau A kata Allah, A yang kena. Begitulah Allah kalau sudah mengatakan dengan firman-Nya, dengan membahasakan musawwamatan. Kalau dalam bahasa yang ditafsirkan oleh Mutawalli Sya'rawi dikatakan mu'allamatan dalam arti kata sebagai tanda. Mu'allamah, mi'allamah, hampir dekat ini. Kalau mi'allamah itu artinya spidol. Kalau mu'allamah diberi tanda, spidol itu adalah juga untuk memberikan tanda supaya di dalam peraga proses pembelajaran itu akan lebih mendekatkan kepada pemahaman. Maka kita kembali kepada musawwamah itu tadi atau mu'allamah diberikan tanda, seakan-akan batu itu sudah tertulis untuk siapa saja yang ditujukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau di sini menurut saya bukan batu saja, tapi tanah yang kita diami ini, kita tanah yang tempat kita tinggal ini, di atasnya bumi yang kita tinggal ini, itu kalau sudah azab Allah datang, itu sudah akan dapat nanti gilirannya di mana manusia itu akan terkena. Dalam arti kata dengan firman Allah ini musawwamatan, sudah ada tandanya nanti kalau mereka itu terus berbuat zalim sebagaimana musibah yang didatangkan oleh kepada kaum Lut alaihi salam, yang mana mereka tidak pernah mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama terjadi seperti yang kita kaji setelah lalu, tayaran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Kata-kata sijil ini adalah tanah ataupun batu yang berasal dari tanah yang sangat-sangat panas. Itulah yang Allah lemparkan kepada orang-orang yang telah membuat kehancuran di muka bumi ini, artinya tidak pernah mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hal yang lebih menarik lagi dalam kajian ayat ini, yaitu ketika Allah berfirman wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Seakan-akan Allah memberikan sebuah tontonan kepada orang-orang mukmin bahwa terjadinya kejadian itu ketika itu orang-orang mukmin itu sangat dekat. Karena Allah bahasakan sini wa ma hiya biba'id, tiadalah jauh dari orang-orang yang berbuat zalim. Maka kalau kita melihat orang terkena tangannya itu terkena martil ataupun terkena paku, itu sangat sangat sakit sekali. Jangankan itu, serbuk kayu itu aja kalau masuk ke tangan walaupun itu sedikit, itu akan sangat menyakitkan kalau tidak diambil kayu atau serpihannya itu yang masuk ke dalam tangan kita ataupun kaki kita. Itu adalah yang sangat menyedihkan. Apalagi memang betul-betul azab yang Allah turunkan ini. Na'udzubillah min dalik. Allah sudah mengatakan musawwamatan, hampir semuanya, semuanya kena. Maka kalau yang kita lihat roket, peluru kendali tersebut juga dengan canggihnya sekarang dapat mengenai sasaran, itu buatan manusia. Kalau buatan Allah tidak akan pernah meleset. Karena Allah dengan zatnya mengatakan kun fayakun, jadi, maka tidak akan pernah meleset dalam hal tersebut. Maka marilah kita betul-betul merenungkan ayat ini, dalam arti kata Allah juga sudah jelaskan bahwa dalam kajian seluruh ayat ini ingin mengingatkan kita bahwa azab itu akan sangat-sangat tidak bisa kita tahankan disebabkan begitu dahsyatnya azab tersebut. Maka dalam kajian yang terakhir ini, wa ma hiya bidzalimin bima'id, seakan-akan Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman ini justru melihat orang-orang yang tersiksa, yang mana tadinya mereka itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ustaz, apa rahasia dari ayat ini sampai Allah memberikan orang-orang yang beriman itu tidak jauh dari azab itu? Orang yang zalim. Orang yang beriman dengan orang yang disiksa Allah tersebut. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Satu hal yang harus kita pahami dengan baik bahwa Allah meredaksikan di sini bukan dengan orang yang kafir, tetapi dengan orang yang zalim. Artinya akan tetap ada terbuka kesempatan untuk mengalami hal yang sama kalau tindakan ini dilakukan oleh seseorang, baik dia muslim ataupun non muslim, ya. Tidak hanya orang kafir saja yang akan mendapatkan hukuman, tetapi seorang muslim yang tidak taat kepada Allah, yang hidupnya itu dihiasi dengan tindakan kezaliman, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin seperti azab yang Allah jatuhkan kepada kaum Nabi Lut atau yang berdekatan dengan itu. Makanya di sini diredaksikan dengan wa ma hiya minaz zalimin. Orang zalim itu adalah orang-orang yang gelap secara bahasa. Gelap dalam artian tidak mampu lagi melihat apa yang terbaik buat kehidupan mereka. Gelap karena ternyata di dalam kehidupannya ini mereka tidak mau mempergunakan potensi mereka untuk menghiasi hidup dalam kebaikan dan juga untuk memberi cahaya kepada orang lain. Ini menjadi catatan kepada kita semua bahwa hidup ini haruslah terang. Hidup kita harus memberikan manfaat. Hidup kita harus berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan di dalam kehidupan, bukan malah membuat kerusakan atau merugikan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.